Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanillah yang semoga Allah muliakan. Ya, kita lanjutkan pembahasan. Ya, insyaallah hari ini atau saat ini kita akan membahas bab tentang asyartu rabi, syarat yang keempat dari syarat sah salat. Ya, yang pertama sudah kita bahas ya, yaitu tentang toharoh. Yang kedua itu bab tentang dukhulul waqti, masuk waktu. Yang ketiga sudah kita bahas juga tentang satrul aurah, menutup aurat. Nah, yang sekarang adalah asyartu ar-rabi, syarat yang keempat. Ini asyartu ar-rabi. Jadi asyartu syarat ar-rabi yang keempat. Yang keempat ini ya, yaitu istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Jadi syarat yang keempat ya dari syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Taib. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam bab menghadap kiblat. Yang pertama, jikalau ya kita adalah al-qarib minal Ka'bah. Al-qarib itu dekat. Ini dekat minal Ka'bah, dari Ka'bah, dari Ka'bah. Jadi kalau kita dekat dan melihat Ka'bah, maka yang jadi patokan ya ini ainuha. Jadi tarkiz al-ain, yaitu fokus berpusat kepada Ka'bah, harus tepat. Harus apa? Tepat. Jadi misalnya kita sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram ya, misalnya di lantai 2 misalnya ya. Nah, ini Ka'bah di sini. Ini Ka'bah. Nah, maka kita harus tepat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau misalnya kita menyimpang sedikit saja ke sini, maka tidak sah sholatnya. La tasihu sholatu, tidak sah sholatnya kalau menyimpang. Jadi kalau melihat Ka'bah harus pas begitu ya. Begitupun misalnya ini Masjidil Haram ya, ini Masjidil Haram, kita berada di Mekah ya, di sini di Mekah. Nah, maka kita harus mengarah ke arah Ka'bah ini ya. Ini tidak boleh mengarah ke sebelah sini atau ke sebelah sini. Jadi harus mengarah pas ke arah Ka'bah. Itu kalau dekat atau melihat Ka'bah atau Masjidil Haram begitu ya. Jadi ini yang pertama, kaidah yang pertama. Jika lo dekat maka harus, atau melihat Ka'bah maka harus berpusat, harus pas menuju Ka'bah, menghadap Ka'bah begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jikalau kita al-ba'id anil Ka'bah, jauh, ini jauh. Jauh dari Ka'bah, jauh dari Ka'bah. Misal Indonesia, ini Indonesia. Indonesia. Nah, ini misalnya ini arah mata angin ya. Ini barat, misal ini timur. Ini barat timur, ini berarti utara ya, ini berarti selatan. Nah. Misalnya Ka'bah ada di sini, Ka'bah ada di sini. Nah, ini berarti ya ini masih di arah barat. Kan begitu ya, masih di arah barat. Maka jika lo seseorang ini misalkan kita di Indonesia menghadap ke sini nih, ya, menghadap ke arah barat, maka ini sah sholatnya. Nah, maka ini ketentuannya. Nah, ini jika lo jauh dari Ka'bah, yaitu jihad tuha. Jihad itu adalah apa, arahnya, arah dari Ka'bah itu. Ya, kalau misalnya sebelah barat, berarti ya ke sebelah barat, walaupun tidak tepat begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita ada di ini ya, barat, ini timur, utara, selatan, ya misalnya di sini atau di sini Ka'bah, maka boleh menghadap ke arah barat, tidak pas ke arah apa ini Ka'bah, tidak apa-apa. Nah, ini kejihatuha. Ya, dalilnya adalah bahwasanya kata Nabi SAW, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Jadi di antara masyrik dan maghrib, yaitu timur dan barat, adalah kiblat ya, karena Ka'bah, Madinah dan Mekah itu antara selatan dan utara ya, walaupun mungkin bisa jadi tidak pas. Tapi Nabi hanya menggambarkan antara timur dan barat, berarti kan ke sebelah utara ya, atau ke sebelah selatan. Kalau di Mekah atau di Madinah, nanti kebalikannya kan begitu. Maka akhirnya Walaupun dia tidak tepat ke arah Ka'bah, maka tidak apa, tidak apa-apa ya. Jadi sekali lagi, kalau jauh, kaidahnya adalah bahwa apa nama tuh tadi, cukup menghadap ke arahnya saja, begitu ya. Dalilnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala ya, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatro, ke arah Masjidil Haram. Nah, di situ ada kalimat syatro. Syatro, syatro itu ke arah. Artinya tidak tepat ke Masjidil Haram pun tidak masalah. Artinya ke arah Masjidil Haram seperti itu. Walaupun sekali lagi, alangkah baiknya adalah sesuai dengan pas begitu ya. Jadi kalau misalnya begini, sekarang kita bangun masjid, dan masjidnya ini, masjid ini ternyata ini misalnya mengarah ke sini. Ternyata Ka'bah di sini. Maka ini tidak apa-apa. Yang penting ini misalnya ini timur, ini barat ya, ini timur, ini barat, ini selatan, ini utara misalnya. Nah, masjidnya mengarah ke sini, maka ini tidak apa-apa, tidak harus merubah posisi saf, atau tidak harus merubah atau bahkan menghancurkan masjid, tidak perlu begitu. Tapi alangkah baik jika lo misalnya kita sebelum membangun masjid ya, nah ini tepatkan dulu ke arah Ka'bah, karena bagaimanapun kalau tepat itu adalah lebih baik begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah membangun masjid kemudian akhirnya jadi berantakan gitu ya, safnya jadi tidak jelas ya, maka tidak apa-apa, tidak dirubah karpet atau tempat salat kita ya. Wallahu alam, ini menurut para ulama ya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi ya, beliau mengatakan bahwasanya intinya bahwasanya hampir ya sepakat bahwa orang-orang atau para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang jauh dari Ka'bah dia boleh menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Jadi ke arah di mana Ka'bah berada. Jadi kalau baratnya lebih timur, ke arah barat saja gitu ya. Baratnya ke utara sedikit, ke barat saja begitu. Jadi intinya ke arahnya begitu ya. Ini kalau yang jauh. Nah, kemudian yang ketiga istisna, pengecualian. Nah, pengecualian. Pengecualian adalah maksudnya pengecualian tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Yang pertama al-ajiz. Al-ajiz yang lemah, yang tidak mampu, yang tidak tahu di mana arah Ka'bah. Kemudian dia sholat, ternyata tidak sesuai dengan arahnya. Misalnya arah Ka'bah di barat, dia malah ke timur karena tidak tahu di mana arah Ka'bah, maka tidak apa-apa ya, begitu. Tapi kalau ketika dia tahu sholat, ketika sholat kemudian diberitahu arah Ka'bahnya terbalik atau ke sebelah timur misalnya ya, di belakangnya, maka dia segera berbalik ke sebelah belakang begitu. Ini yang pengecualian. Yang kedua, an-nafilah lil musafir fi siyari, yaitu untuk sholat yang nafilah. Nafilah itu sunnah. Untuk sholat sunnah lil musafir, bagi orang yang musafir, musafir fi siyari ya, di kendaraannya atau di perjalanannya. Jadi ketika ada di kendaraan ya, misalnya di kereta api, di pesawat, kita ingin sholat witir misalnya kan, sholat sunnah. Nah, boleh kita takbir menghadap ke arah mana saja tanpa harus menghadap ke arah Ka'bah begitu ya. Nah, walaupun seandainya bisa ya, kita sholat takbirnya dahulu ya, menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu untuk sholat sunnah ketika bagi musafir di perjalanan. Adapun orang musafir yang sudah ada di tempat tinggal, misalnya kita ingin ke Mekah ya, kemudian atau kita ingin ke Jakarta misalnya, misalnya orang Bandung atau orang Sulawesi ya ke Jakarta, nah, sudah berdiam diri di hotel misalnya atau di tempat tinggal, maka dia tidak boleh sholat sunnah menghadap kemana saja ya, dia harus ke arah Ka'bah begitu ya. Nah, ini khafilah yang semoga Allah muliakan yang berkaitan dengan istiqbalul kiblah ya, yaitu menghadap kiblat. Nah, tanggung sekarang insya Allah kita akan membahas asyartul khamis, syarat yang kelima dari syarat sah sholat adalah an-niyatu, an-niyah. Nah, niat ini secara bahasa adalah al-qasdu, qasdu bermaksud, atau al-azmu, azmu, al-azmu, al-azmu itu azam, bertekad. Jadi bermaksud atau bertekad begitu ya. Ini secara bahasa al-qasdu wal jazmu, bermaksud atau bertekad. Kemudian, nah ini secara syafi'iyah, apa secara istilah menurut ulama syafi'iyah, qasdu syai muqtaranan bi fi'lihi, jadi bermaksud ya terhadap sesuatu yaitu yang dikaitkan dengan perbuatannya, itu namanya niat. Misalnya kita akan sholat, maka sebelum sholat kita bermaksud di dalam hati, maka itu namanya niat, gitu kan? Akan sholat dan kita akan sedang melaksanakan sholat, itu berarti niat. Seseorang ingin umroh, kemudian dia menabung uangnya dalam rangka ingin melaksanakan umroh, maka dia dalam rangka sudah berniat, yaitu namanya berniat. Fa in qasadahu wa taraha anhu, tapi ketika dia bermaksud ya wa taraha, tapi kosong, maksudnya tidak akan berbuat, tidak melakukan perbuatan yang dia niatkan itu, fahuwa azmun, maka yang demikian adalah namanya tekad. Jadi kalau misalkan kita pengen haji ya, kita belum haji begitu ya, tapi kita ingin segera, maka kita dari saat ini ya apa nama itu mengumpulkan uang dan lain sebagainya begitu ya, walaupun tidak tahu kapan begitu hajinya, maka itu namanya azam. Betul, namanya apa? Azam. Ini pengertian ulama-ulama Syafi'i. Adapun ulama-ulama Hanabilah, ya Hanabilah mengatakan bahwasanya niat itu adalah azmul qalbi, azmul qalbi, tekad hati, ala fi'lil ibadah, untuk melakukan ibadah, taqarruban ilallah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus ya ta'rifnya, definisinya bagus, yaitu azmul qalbi ala fi'lil ibadah. Jadi berazam, bertekad, bertekadkan hati untuk melakukan sebuah ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi niat ya. Taib. Selanjutnya anwa'uha, jenisnya. Nah, jenis niat itu adalah ada niyatus shalah al-muayyanah, niat sholat al-mu'ayyanah tertentu yang sudah ditentukan. Nah, misalnya kita sholat zuhur, sholat apa? Zuhur. Nah, dalam hati sholat zuhur, jadi sudah ditentukan niat yang mu'ayyanah. Kalau misalnya seseorang dia sholat ya, kemudian dia sholat ya, dia takbir, takbiratul ihram, nah dia gak jelas dia sholat apa begitu, dalam hatinya tidak ada pikiran dia sedang melaksanakan sholat apa, zuhur atau asar. Dia gak ada fokus ke dalam sholat yang dia lakukan itu. Maka para ulama katakan dia tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena niatnya tidak jelas. Itu niat sholat apa dia? Begitu ya. Jadi kalau tidak jelas sholatnya, niat sholat tersebut apa, maka yang demikian tidak sah sholatnya. Jadi ini niatus sholah al-mu'ayyanah, niat sholat yang tertentu, sholat tertentu. Kalau misalkan kita ingin sholat duhur, dalam hati ya sholat duhur. Kalau kita sholat asar ya sholat asar. Jadi dalam hati sudah faham kita sedang melaksanakan sholat asar. Jadi ketika kita setelah selesai sholat, kita ditanya sholat apa tadi? Asar. Nah, berarti dia punya niat. Tapi kalau sholat apa tadi? Aduh, saya tidak tahu ya sholat apa ya. Nah, yang penting saya mengikuti orang saja. Nah, ini berarti tanpa niat, maka tidak sah apa yang sudah dia lakukan itu. Ini kata para ulama ya. Allah alam. Nah, kemudian yang kedua, niatul imamah wal i'timam, niat untuk menjadi imam atau menjadi makmum. Nah, ini keras sekali ya dalam bab madhab Hambali ya, dalam bab ini ya, bab niat ini. Jadi kalau seorang imam, niatnya imam. Kalau orang makmum, niatkan dalam hati sebagai makmum. Maka tidak boleh nanti orang yang jadi makmum menjadi imam, atau imam jadi makmum. Kenapa? Ya, karena harus tertentu niat. Ini menurut madhab Hambali. Walaupun madhab Jumhur mengatakan boleh nanti orang yang jadi imam, jadi makmum nanti. Atau jadi makmum, kemudian nanti jadi imam. Kenapa? Kalau misalnya imamnya batal, ya bisa jadi makmum menjadi imam, begitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Hambali, niat seorang imam harus tentukan bahwa dia itu akan menjadi imam. Kalau menjadi makmum, akan harus jadi makmum. Ini, apa namanya itu, diantara apa, pendapat mazhab Hambali, begitu ya. Allah alam. Selanjutnya, waktunya, kapan waktu itu berniat, waktu berniat itu, ya, yaitu ma'at takbir. Yaitu ketika bersama takbir. Jadi ketika Allahu Akbar dalam hati, niatkan ini sholat apa? Duhur. Allahu Akbar dalam hati sholat duhur. Begitu. Au kubailihi fil waqt, atau sesaat sebelum takbir. Ya, jadi ketika waktu sholat begitu ya, sudah datang, kemudian kita berwudu, kemudian dalam hati kita melangkah, kita akan takbir. Nah, sebelum takbir dalam hati meniatkan untuk sholat apa yang kita niatkan tadi. Misalkan duhur, kita dalam hati sholat duhur, begitu ya. Jadi waktunya kapan? Ketika takbir atau sesaat pada waktu takbir tersebut, ya sebelum takbir tersebut, begitu. Nah, kemudian mahalluha, mahalluha itu tempatnya, ya tempatnya. Di mana tempatnya? Al-qalbu, hati. Ya, maka Madzhab Hambali mengatakan tidak ada syariat, bahkan tidak disunnahkan talafuz binniyah, melafadzkan niat, melafadzkan, apalagi dengan redaksi-redaksi khusus. Misalkan sholat duhur redaksinya begini, sholat asar redaksinya begini. Ini tidak ada memang ketentuannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup dalam hati ketika kita sholat duhur, dalam hati sholat duhur. Ketika kita sholat asar, sholat asar. Ketika kita sholat id, ya sholat id dalam hati, begitu ya. Jadi tidak perlu ada at-talafud, karena at-talafud ini tempatnya di lisan, ya. Sementara niat tempatnya di mana? Al-qalbu, di hati, ya begitu. Wallahu alam. Ya, kemudian ini. Man yatu, apa itu niat? Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Wahal yajuzu qalbu, apakah boleh mengganti atau merubah niat? Nah, sekarang mungkin ada sedikit pusing nanti ya. Ketika kita sholat tertentu, apakah boleh merubah niat kita? Nah, apakah ini boleh? Nah, ini ada kaidah. Kata Syekh Utsaimin, ini kaidahnya. Min muayyanin li muayyanin. Dari satu ibadah atau sholat yang tertentu kepada sholat yang tertentu lain, maka la yasihu, tidak sah. Contohnya begini, kita dalam hati sholat duha, sholat apa? Duha, jam 8, 8 pagi kan gitu ya, misal. Di perjalanan atau ketika sholat, kita ingat, aduh, saya belum sholat qobla subuh. Qobla subuh saya tadi sebelum sholat karena kesiangan dan lain sebagainya. Langsung ke masjid mendapat imam sedang sujud bersama para makmum yang lain, nah, maka saya pun sujud. Nah, saya belum sholat qobla subuh. Nah, ketika kita melaksanakan sholat duha, kemudian kita mengganti ke sholat qobla subuh, nah, ini adalah muayyan dan muayyan. Muayyan itu tertentu ya, jadi sholat tertentu dirubah kepada sholat tertentu. Tertentunya duha dirubah mendekat tertentu qobla subuh, maka tidak sah. Nah, ini tidak sah, la yasihu. Begitu. Atau sholat duhur ya, sholat duhur. Kemudian sholat asar, kita sedang sholat asar, niat sholat asar. Kemudian kita ingat duhur belum, maka kita ganti jadi sholat duhur. Nah, ini pun tidak boleh, gitu kan? Tidak sah. Nah, maka tetapkan dalam keadaan sholat asar. Setelah sholat asar, baru nanti sholat duhur yang luput ya. Karena sebagaimana sudah kita bahas ya, gugur tertib urutan waktu sholat ketika apa? Binisyan, karena lupa kan begitu ya, sudah kita bahas dalam bab duhulul waqt ya, masuk waktu sholat begitu ya. Jadi sekali lagi ini kaidah yang pertama, min muayyanin li muayyanin la yasihu ya, dari ibadah satu yang ditentukan kepada ibadah lain yang ditentukan ya, maka yang demikian itu tidak sah. Kemudian wa min mutlaqin li muayyan, jadi ibadah yang mutlak, yang umum ya, limu'ayyan, kepada yang tertentu. Nah, misalnya begini, kita sholat dua rakaat, misalnya setelah wudu kita sholat dua rakaat, itu namanya sholat mutlak. Tidak ada tertentu, bukan sholat duha, bukan sholat apa, sholat mutlak namanya, sholat dua rakaat. Nah, kemudian ketika kita sholat, kemudian kita ingin rubah menjadi sholat duha misalnya ya. Atau sholat misalnya apa, misalnya qobla duhur misalnya begitu ya, maka tidak boleh. Ini kaidahnya, min mutlak li muayyan la yasihu, dari sholat mutlak ke sholat muayyan ya, yang tertentu, itu hukumnya tidak sah, la yasihu, tidak sah sholat yang begitu. Nah, min muayyanin li mutlak, kalau untuk sholat yang muayyan kepada sholat mutlak, maka itu yasihu, boleh. Contoh begini, kita sholat misalnya duha, sholat duhur, sholat qobla duhur, nah gitu kan, kita sholat qobla duhur, ternyata ingat, qobla duhur mah tadi saya sudah sholat, atau jangan begitu ya. Misalnya contohnya adalah kita sedang sholat duhur, sedang sholat duhur kesiangan, masuk masjid, duhur ke masjid jam 1.20 begitu ya, misalnya masuk masjid sholat, sholat duhur sudah satu rakaat. Kemudian datang jamaah, ada 3 orang, 4 orang. Kemudian mereka qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Mereka akan sholat duhur. Nah, ketika kita sedang sholat duhur 1 rakaat, maka kita rubah menjadi sholat sunnah jadi 2 rakaat. Jadi sholat apa? Mutlak ini. Jadi sholat apa? Mutlak ini nih, ya. Maka ini boleh. Dalam rangka apa? Mencari faidah, mencari keutamaan sholat berjamaah bersama jamaah yang datang tadi, begitu ya. Jadi kalau misalnya sholat mu'ayyan, mu'ayyanah kepada sholat mutlaqah, maka yang demikian sah, boleh, tidak apa-apa, begitu ya. Contohnya misalnya kita jam 8 tadi sholat qobla qodo ya, sholat qodo qobla subuh, qobla subuh kita belum, nah, jam 8 sholat lah, begitu. Ketika sholat, ingat bahwa qobla subuh itu sudah, begitu kan, qobla subuh sudah sholat. Maka dipalingkan ke dalam sholat mutlak. Sholat apa? Mutlak. Maka yang demikian dibolehkan, begitu ya. Ini kaidahnya mengganti niat ya. Jadi kalau mu'ayyan ke mu'ayyan tidak sah, ya. Tertentu ke tertentu tidak sah. Kalau mutlak ke mu'ayyan tidak sah juga. Tapi kalau mu'ayyan ke mutlak sah, insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Aku luqali hadha. Wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.